Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qaul muslimin rahimakumullah. Dinul Islam, agama Islam yang kita perlu, agama yang mulia, agung, bimbingan-bimbingannya mulia, agung, sempurna, menyeluruh, menyentuh semua aspek kehidupan kita. Bimbingannya bermaslahat, tidak ada kemudharatan, benar, tidak ada yang salah, adil, tidak ada kezaliman padanya. Di antara bimbingan Islam kepada kita semua ialah menjaga kesehatan. Al-muhafadah ala sihah, menjaga kesehatan badan kita, kesehatan fisik kita, supaya kita bisa beraktivitas yang mubah, khususnya supaya kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qaum muslimin rahimakumullah, dalam pandangan Islam menjaga kesehatan ini ragamnya banyak. Di samping secara keduniaan kita, keseharian kita diminta untuk menjaga kesehatan secara medis, secara tibun nabawi, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Di sana ada bimbingan-bimbingan khusus dalam Islam yang dengan itu kita akan mendapatkan sebuah kesehatan badan. Yang pertama ialah memakan yang halal saja. Aklu payibat. Tatkala kita makan, minum, mengkonsumsi sesuatu, hanya yang halal, hanya yang payib, yang bagus. Tidak boleh dan diharamkan dalam Islam kita memakan, meminum, mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Kita harus yakin semua yang halal berfaedah untuk fisiknya kita, badan kita, berfaedah untuk akhlak kita, berfaedah untuk agama kita. Semua yang diharamkan dalam Islam kita harus yakin berbahaya bagi fisiknya kita, kesehatan kita, berbahaya bagi akhlaknya kita, bahkan agama kita. Barakallahu. Ini yang pertama. Itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan sifat dalam Al-Qur'an, yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalalkan untuk umatnya yang thayyib-thayyib, yang bagus-bagus, yang halal-halal, dan mengharamkan atas mereka yang khabith-khabith, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Yang thayyib semua yang halal, yang khabith semua yang haram. Dijelaskan dalam tafsirnya oleh para ulama, semua yang halal, thayyib. Jika akan thayyib, akan memperbaiki badan kita, fisiknya kita, akhlaknya kita, dan agama kita. Perkara yang haram adalah khabith. Dikatakan khabith, jelek, karena membahayakan fisiknya kita, membahayakan akhlak kita, membahayakan agama kita. Maka dengan mengkonsumsi yang halal, yang halal, jangan yang haram, insyaallah badan akan sehat. Dan yakin kalau mengkonsumsi barang yang diharamkan dalam Islam membahayakan kita. Entah diharamkan karena itu perkara yang sangat keji, yang sangat kotor, atau diharamkan dikarenakan dia memabukkan, diharamkan dikarenakan ada mara bahaya padanya, racun dan segala macamnya. Ini semuanya ditinggalkan. Sebagai seorang muslim, kita memakan barang halal bukan semata-mata menikmati, tapi beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan hanya mengkonsumsi yang halal. Sisi yang lain, mendapatkan yang namanya kesehatan. Barakallahu fikum, bismillah. Yang kedua adalah barakallahu fikum, dengan beribadah kepada Allah. Dengan beribadah kepada Allah, dengan kita beramal saleh, baik ibadah amal saleh yang berkaitan antara kita dengan Allah Azza wa Jalla atau terkait dengan sama hamba. Ibadah apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita lakukan, ini diantara faedahnya bisa menjaga fisik kita. Disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Tirmizi dan dia hasan atau sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan suatu hari aku di belakangnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin mengajar kepada kamu beberapa kalimat. Yang pertama yang beliau sebutkan ialah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Disebutkan dalam syarahnya, menjaga Allah itu maknanya menjaga perintah Allah, kamu kerjakan. Menjaga larangan Allah, kamu tinggalkan. Menjaga hak Allah, kamu tunaikan. Hak Allah, ibadah kepadanya. Artinya, jadilah kamu sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah. Laksanakan perintah, jauhi larangan, tunaikan hak Allah. Rasul mengatakan, yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Disebutkan dalam syarahnya pula, penjagaan Allah kepada hamba ada dua macam. Yang pertama, penjagaan secara hissi. Perkara yang langsung konkret, nyata. Penjagaan terkait dengan fisiknya. Terkait dengan duniawiahnya. Terkait dengan keluarganya, anaknya, harta bendanya. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan jaga anaknya, keturunannya. Allah akan jaga harta bendanya. Bahkan Allah akan jaga fisiknya. Seseorang yang semasa hidupnya gemar beribadah kepada Allah, salat, puasa, berzikir, baca Al-Quran, bagus dengan tetangga, dengan sesama, akhlak yang mulia, membantu orang lain, amal yang saleh, maka Allah akan menjaga fisik dia di masa dia tua. Di masa dia tua. Dan tidak semata-mata fisik, harta benda, anak-anak, keluarga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, barokah amal soleh. Disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis ini sebuah peristiwa yang mencengangkan. Ada orang tua usia 80-an tahun itu melakukan sebuah gerakan lompatan, melompat dengan energik, dengan bagus, membuat yang lain berteriak begitu. Woi, hati-hati. Santai dia. Batunya sehat. Disebutkan dalam syarah riwayat ini, barakallahu fikum, dikatakan ini orang tua semasa mudanya orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, selalu menjaga perintah, menjauhi larangan, beramal soleh, beribadah kepada Allah. Di samping menjaga kesehatan. Ini diantara cara untuk menyehatkan badan. Jadilah hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Dan penjagaan yang kedua lebih mulia lagi. Allah menjaga agamanya. Diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang menyesatkan. Dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Dijaga agamanya. Selalu istiqomah. Selalu di atas petunjuk. Dan ujungnya husnul khatimah. Puncaknya surganya Allah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim ada anjuran ibadah kepada Allah dalam rangka dalam bentuk menjaga kesehatan. Ibadah kepada Allah dalam bentuk menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi hanya yang halal, dan yang kedua dengan beramal saleh kepada Allah azza wajalla. Akan dikasih insyaallah tabaraka wa taala kesehatan, akan dikasih insyaallah taala kekuatan fisik. Dan ketika diuji dengan penyakit, dia akan tabah menghadapinya, dia akan sabar menghadapinya, dan dengan sabarnya itu meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Ketika ada sebuah wabah yang melanda, dia dengan tenang, tidak pernah panik. Dikarenakan dia biasa dengan hidup sehat, dia biasa beribadah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah dan menjalankan upaya-upaya medis untuk keselamatan dia dari penyakit tersebut atau wabah tersebut. Dalam bimbingan Islam, ketika ada sebuah wabah yang melanda sebuah tempat, maka orang yang ada di sana tidak boleh keluar daripadanya. Orang yang dari luar tidak boleh masuk ke tempat tersebut, supaya wabah tadi terisolasi, jangan sampai tersebar kemana-mana. Orang-orang yang mengetahui berita itu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahilladzi atani mimma balahumullah. Semoga Allah memberikan afiat kepada aku. Segala puji bagi Allah yang memberikan afiat kepada aku dari apa yang Allah uji mereka dengannya. Memohon kepada Allah pertolongan, afiat, kesehatan, kesembuhan, insya Allah aman. Selebihnya hidup sehat dengan kesehatan, pola sehat yang masyhur yang kita ketahui bersama secara medis, juga disertai dengan makan yang halal dan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan terus berdoa kepadanya mendapatkan, semoga mendapatkan kesehatan dan dijauhkan dari semua penyakit dan mara bahaya. Ada usaha, ada doa, ada tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kesembuhan kepada kita semua dan kepada saudara kita semua yang ada di rumah sakit, yang sedang sakit dikasih kesembuhan dan kesembuhan yang tidak ada lagi penyakit padanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.